Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخوتي في الله أعزكم الله, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan syukur yang banyak sekali. Karena pada hakikatnya kita adalah hamba-hamba Allah yang diberikan rezeki, diberikan kemudahan, diberikan segala macam kenikmatan. Sehingga seandainya kita tidak bersyukur, sangat menyayang sekali ya, sangat disayangkan sekali. Sehingga kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena dengan syukur, karena dengan kenikmatannya kita bisa berbuat seperti ini, bisa beramal dengan amalan yang soleh, bisa melakukan amalan-amalan ibadah yang demikian banyaknya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini ya, seperti sudah diumumkan, insyaallah kita akan bahas pelajaran sorof dari kitab Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyyah, rangkaian pelajaran bahasa Arab ya, Al-Mustawa Tsani ya, dari apa, jenjang yang kedua, yaitu pembahasan sharaf ya. Kita sudah atau kita masih membahas Darsu Tsani, pelajaran kedua bukan ya, atau Al-Wahdatu Tsaniyah, unit yang kedua, dan di terakhir itu masih tadrib berapa itu ya, tadrib tasyi apa tadribul asyir, oh hadiah asyir, tadribul hadi asyar. Halaman 37. Oh berarti sekarang 37 maksudnya. Oh, berarti kalau 37 at-tadribu tsani asyar. Ya. Berarti sekarang masuk ke tamrin atau at-tadrib tsani asyar. Latihan ke-12 ya. Dan anda ingatkan kembali dari pelajaran yang sudah lewat, itu sudah baru 2 pelajaran. Jadi pelajaran pertama ya, itu intinya di dalam halaman 18 ya. Yakni halaman 18 tentang wazan-wazan fi'il. Wazan-wazan fi'il itu ada 3 ya. Fa'ala, fa'ila dengan fa'ula. Ya, fa'ala, fa'ila dengan fa'ula. Dari sulasi al-mujarrad ya. Dari fi'il-fi'il yang sulasi al-mujarrad. Jadi yang terdiri dari 3 huruf yang asli. Kemudian ada pelajaran yang kedua tentang dhamir. Ya, dhamir fa'il. Itu ada di halaman, kaidahnya itu ada di halaman 29, itu intinya di pelajaran kedua. Jadi tentang dhamir-dhamir fa'il yang bersambung. Artinya pada setiap kata kerja fi'il itu dia sudah terkandung di dalamnya dhamir ya, kata kerja. Seperti kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna, itu ya. Fa'il-fa'il tersebut itu dinamakan dengan domir al-fa'il atau domir rofa. Artinya sudah terkandung di dalamnya kata ganti, ya. Kata ganti. Itu sudah dibahas kemarin, alhamdulillah. Ya, ada yang mustatir, ada yang bariz, ya. Ada yang tersembunyi, ada yang bariz. Dan kebanyakan bariz. Ini nampak. Nampak fa'ilnya di situ, ya. Nampak pelakunya di situ. Itu adalah inti dari pelajaran kedua. Dan sebentar lagi insyaallah setelah kita selesai tamrin kita akan masuk ke pelajaran ketiga, ya. Pelajaran ketiga nanti kita akan lihat pembahasan apa di sana. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk at-tadribu tsani asyar, ya. Latihan 12. Perintahnya ajib amma ya'ti kama fin namulaj. Ajib yakni jawablah. Amma tentang apa-apa ya'ti yang akan datang, ya. Kama fin namulaj, sebagaimana dalam contoh, ya. Contohnya di situ. Kita baca contohnya, atau perhatikan, atau kita sama-sama di perhatikan. Di situ tanda kurungnya anti, ya. Anta maksudnya. Tanda kurungnya anta. Kita baca. Wasalta ilal mahattati sabahan. Wasalta ilal mahattati sabahan. Ma makna wasalta? Sampai, ya. Engkau sampai. Engkau sudah sampai ke halte, ya. Dalam pada pagi hari. Ilal mahattati juga bisa bermakna terminal atau stasiun. Ya, kalau mahattatul hafilati berarti terminal bus. Kalau mahattatul kitor berarti stasiun kereta api. Mahattah juga bisa bermakna mahattah, yakni halte pemberhentian di pinggir jalan itu ada mahattah. Itu namanya halte-halte. Tempat orang-orang menunggu kendaraan umum. Nah, di sini dhamirnya yang terdapat dalam kalimat wasalta, yakni dhamirnya adalah anta di situ, ya. Jadi kalau wasalta itu fiilnya wasola, ya, fiilnya adalah dari aslinya wasola, telah sampai. Fa'ilnya adalah tak di situ, ya. Fa'ilnya kalau ditanya fa'ilnya mana, tak. Ya, ini kata wasolta di situ. Itu namanya fa'il namanya. Namanya dhamirnya baris. Kata gantinya nampak. Wasolta. Nah, kalau dirinci ini fiilnya, kata kerjanya adalah wasola. Wasola. Kemudian fa'ilnya adalah tak. Nah, di sini fa'ilnya nih. Ya, takdiruhu maksudnya, ya, takdiruhu itu artinya maksudnya siapa? Anta. Maksudnya adalah anta. Takdiruhu anta. Ya'ud. Ya'udu kembali kepada kembali kepada pembicaraan di sini. Misalkan siapa namanya? Ya, misalkan Abdullah atau Muhammad, ya. Ya ulu ila ya anta. Wasalta ilal mahattati sabahan. Misalkan ya Muhammadu wasalta ilal mahattati sabahan. Misalkan nama orang di sini. Kembalinya kepada siapa? Ya ini orang, pihaknya di situ. Gitu. Jadi di sini ketika disebutkan fa'ilnya adalah tak di sini, namanya dhamirnya baris. Di sini termasuk dhamir yang baris, yang kelihatan. Fa'ilnya atau dhamirnya dhamir baris yang nampak. Baik, sekarang kalau misalkan diganti anti, kita baca, ya, ini perubahannya. Berarti di sini yang diganti adalah dhamirnya. Dalam kurung di situ anti, tidak usah kita sebutkan. Kita baca aja bersama. Wasalti ilal mahattati sabahan. Wasalti ilal mahattati sabahan. Iya. Di sini anti tanda tanya, maksudnya bagaimana, ya? Bukan anti itu kita pertanyaan, tetapi ketika dirubah jadi anti, bagaimana perubahannya? Nah, jawabannya di bawah. Wasalti ilal mahattati sabahan. Bisa dipahami, ya? Jadi sini perpindahan pelaku. Coba antum, kalau misalkan anak, jadi bunyinya apa? Wasalna ilal mahattati sabahan. Kalau wasalna itu fa'ilnya berarti bukan saya, tapi kami. Nah, kalau di sini asal. Kalau ana jadi wasol. Wasol tu. Nah, betul. Wasol tu. Ya, wasol tu. Ya, begitu, ya. Wasol tu ilal mahattati sabahan. Bagus. Itu, ya. Jadi perubahannya ketika diganti dhamir ana, wasol tu. Kalau ana itu wasol tu. Nah, fa'ilnya adalah tu. Kalau ditanya fa'ilnya itu adalah tu, takdiruhu ana. Ya, maksudnya adalah saya. Ya, ya'ud ila, ya saya. Ya'ud ila saya. Ya'ud ila ana lagi gitu ya. Jadi itu dhamirnya baris. Wasal tu. Baik. Jadi kata gantinya pelakunya nampak di situ baris kelihatan. Sendiri berarti saya sendiri. Artinya kalau saya kan satu orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Sekarang antum mahim, misalkan antuma gimana? Wasaltuma ilal mahattati sobahan. Ahsanta, bagus. Wasaltuma ilal mahattati sobahan. Wasaltuma ilal mahattati sobahan. Baik. Itu juga sama domirnya baris. Ya. Domirnya baris. Nah, kemudian, kalau misalkan hum. Wasalu ilal mahattati sabahan. Bagus. Wasalu ilal mahattati sabahan. Ya. Wasalu, jangan lupa digarisi alif setelah huruf wawunya ya. Dan wawunya itu adalah fa'il. Takdiruhu hum. Ya'ud ilahum. Ya'ud ilah misalkan siapa di situ? Abdullah, Muhammad, lalu Abbas misalkan. Nah, sekarang kalau antum ganti ya yang tadinya hum jadi nahnu. Wasalna ilal mahattati sabahan. Ya, wasalna ilal mahattati sabahan. Bagus sekali. Kembali ke awal, nomor 5, huma lil muannas. Hati-hati, huma lil muannas. Mereka berdua tapi untuk perempuan. Bagaimana bunyinya? Berarti di sini ghaib. Misalnya di sini berarti di sini ghaibah atau tidak hadir orang ketiga. Maka bagaimana kalau misalkan huma lil muannas? Fiilnya rubah. Bunyinya gimana? Wa wasal waso hah? Apa kira-kira? Di sini yang jelas fiil aslinya wasala. Fiil aslinya adalah wasala. Dan wasala ini berubah ya, berubah sesuai dengan domir-domir yang tersedia dari mulai huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Nah, dari semua ini ada 14 ini, pilih yang paling benar. Kira-kira mana? Ya. Ketika humanya lil muannas, maka apa perubahannya? Lupa atau ini? Lupa mungkin ya. Jadi, kita ingat kalau urut-urutannya, kalau di tasrif, ya, wasola, wasola, wasolu, kan gitu ya. Nah, ini untuk yang laki-laki nih, goibnya laki-laki. Ketika untuk ini yang goib, yang laki-laki. Di sini huwa, ya. Di sini apa namanya huwa. Di sini huma, ini hum. Di sini sama-sama huma nih, tapi humanya untuk laki-laki. Nanti di sini ada lagi untuk yang perempuan. Wasolat. Wasolat, kemudian wasola. Ta, wasola, ta. Lalu wasol, wasolna. Wasolna. Nah, ini untuk orang ketiga juga yang gaib, untuk yang perempuan. Di sini ada dhamir pertama hiya, kemudian huma, lalu hunna, ya hunna. Nah, kalau kita pilih berarti yang huma untuk lil muannas ini. Huma lil muannas perempuan. Jadi bunyinya apa? Wasolata. Wasolata ilal ilal mana? Mahattati iya. Sabahan. Nah, itu jawabannya. Wasolata ilal mahattati sabahan. Mereka berdua, perempuan, ya, sampai, telah sampai ke stasiun, ya, dalam, atau ketika di pagi hari. Ya, ini di pagi hari. Itu jawabannya. Wasolata ilal mahattati sabahan. Sekarang, kalau misalkan domirnya ganti antum, gimana? Wasoltum ilal mahattati sabahan. Bagus. Ya, ahsanta. Perubahannya menjadi wasoltum. Ya, wasoltum ilal mahattati sobahan. Ya, wasoltum. Jadi itu sebenarnya tinggal kita melihat kepada tasrif ini aja. Tasrif lugawi ya. Namanya tasrif lugawi. Ini tasrif secara bahasa yang berkait dengan domir. Ya, secara bahasa yang berkait dengan pelakunya. Wasola, wasola, wasolu. Wasolat, wasolata, wasolna. Kalau domirnya anta, wasolta. Wasoltuma, wasoltum. Wasolti, wasoltuma, wasoltunna, wasoltu, wasolna, gitu ya. Baik, nomor 7, kalau misalkan domirnya diganti hunna. Jadi wasalna ilal mahattati sabahan. Bagus sekali. Wasalna dibaca dengan pendek ilal mahattati sabahan ya. Wasalna. Nah, sekarang huma lil mudzakkar gimana? Jadi mereka berdua tapi untuk yang laki-laki. Itu sudah kita contohkan dalam papan tulis. Maka bunyinya gimana? Itu katanya tinggal dari papan tulis. Nah, ini pilihannya. Wasola. Wasola. Wasola ilal mahattati sabahan. Ah, begitu. Wasola ilal mahattati sabahan. Kalau wasola berarti orangnya dua orang. Mereka berdua laki-laki telah sampai di stasiun di pagi hari, kan gitu ya. Kembali ke antum adalah sekarang lambirnya ganti antunna. Jadi gimana? Di sini belum lengkap emang, sengaja. Jadi gimana kalau tunna? Gimana bunyinya? Ya, kalau kita tulis secara lengkap. Sekarang yang orang kedua, ini orang ketiga. Orang ketiga berarti ghaib. Berarti apa? Wasol? Ya, begitu. Ya betul. Wasotunna. Jangan lupa nunnya di tasjid. Wasotunna dibaca secara lengkap. Wasotunna. Ila mahattati dibaca. Wasotunna. Iya. Karena ini satu kalimat. Mahattati subahan. Iya. Jadi ila mahattati subahannya sama semua. Sama semua ya. Hanya digonta-ganti fiilnya yang berkait dengan kandungan domirnya. Karena domir itu ada 14 dan itu sudah lengkap. Ya, di dalam bahasa Arab itu 14 domir itu, 14 kata ganti itu sudah sangat lengkap. Dari mulai dia satu orang laki-laki, mereka berdua orang laki-laki, mereka tiga orang laki-laki atau lebih sampai tak terbatas. Jadi tidak ada kata ganti yang terlewat. Tidak ada sama sekali pihak yang tidak dibahas pada domir yang 14 itu. Jadi wasalatunna ilal mahattati sabahan. Jadi ternyata kata wasala itu bisa berubah-ubah. Ya, ada wasala, wasala, wasalu, wasalat, wasalata, wasalna. Wasalta, wasaltuma, wasaltum, wasalti, wasaltuma, wasaltunna, wasaltu, wasalna. Nah, di situ ada domir yang baik laki-laki maupun perempuan sama dibaca. Yaitu di domir mana? Antuma. Kalau antuma sama bunyinya, wasaltuma. Kalau huma beda. Iya, kalau huma beda. Kalau untuk yang laki-laki wasola, kalau untuk perempuan wasolata. Ini beda, ya beda. Kalau untuk fi'il madi yang sama persis itu di domir antuma, karena sama-sama bunyinya wasoltuma. Jadi tergantung siapa yang diajak bicara. Kalau misalkan laki-laki juga sama dibacanya wasoltuma. Kalau yang diajak bicaranya juga perempuan, bunyinya kebetulan sama, ya wasoltuma juga. Itu yang sama, hanya di domir antuma saja. Domir yang lainnya sama, beda. Kenapa? Iya, pasti sama terus saja. Iya. Ini kan yang orang ketiga ya. Sekarang orang yang kedua yang ini mukhotob. Orang yang diajak bicara. Bunyinya wasol tuma. Nah, ini sama bunyinya. Wasol tuma. Kemudian wasol tum gitu ya. Ini yang apa namanya? Mudzakkar yang laki-laki ya orang kedua. Untuk yang perempuan wasolti. Wasolti. Kemudian wasoltuma. Nah, ini kan sama tuh. Bunyinya sama. Ini sama, ini sama bunyinya. Ya, hanya sama dalam bunyinya saja, tetapi terkandungnya beda kalau ini laki-laki ini perempuan. Kemudian wasoltunna. Nah, gitu. Ini yang orang kedua, ya orang kedua aja diajak bicara. Orangnya ada di depan kita. Kalau ini orangnya enggak ada, ya. Kemudian yang mutakalim wasal tu dan wasalna gitu. Nah, ini orang pertama laki atau perempuan. Ya, sama saja boleh. Ya. Wasal sama wasalna itu tergantung siapa yang bicara. Ini insyaallah sudah pernah kita pelajari di Al-Kahfi dulu, ya. Pelajaran sharaf yang pertama kali. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masih di sini di nomor 11 atau nomor 10 maksudnya. Sekarang ganti domirnya huwa maksudnya. Gimana bunyinya? Wasala ilal mahattati sabahan. Mumtaz. Bagus sekali. Wasala. Ya, jadi wasala ketika huwa wasala. Bagaimana kalau hiya? Tahun terakhir? Wasolat ilal mahattati sobahan. Wasolat ilal mahattati sobahan. Dia, satu orang wanita, telah sampai di stasiun di pagi hari. Nah, ini contoh ya, gitu ya. Tapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimahullah. Latihan terakhir yaitu at-tadribu tsalitsa asyara. Latihan 13. Latihan ke-13. Apa perintahnya? Ayin. Jadi tentukan. Ya, dhamir fa'ili. Ya, dhamir fa'il. Jadi kata ganti pelakunya. Lil af'ali allati tahtaha khattun fil ayat. Untuk fi'il-fi'il yang di bawahnya garis pada ayat-ayat di bawah ini. Jadi tentukan mana dhamir fa'ilnya, ya. Mana dhamir fa'ilnya. Ini tinggal lihat aja di apa namanya di qaidah di halaman 29. Nah, itu nanti tinggal jawab. Contoh ya, di sini firman Allah Taala surat An-Nas, Al-Falaq ya, Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Nah, di situ ada kata kerja khalaqo. Nah, ini adalah fi'il ya, fi'il madi. Nah, berarti dari sampai mana? Antum ya sekarang. Nah, mana dhamir fa'ilnya? Khalaqo. Sekarang kata khalaqo kita ganti ya. Ini sudah insyaallah sudah harus dipahami. Sekarang yang dibahas adalah fi'il khalaqo min syarri ma khalaq. Ya, dari kejahatan apa-apa yang dia ciptakan, khalaqo. Nah, khalaqo. Maka ini dhamir fa'ilnya apa? Dhamir fa'ilnya kata ganti pelakunya. Kita ganti pelakunya, maka di sini kita jawab apa? Artinya gini, khalaqo adalah di halaman 29 itu domir al-mufrad. Nah, domir al-mufrad al-mudakkar ini. Domir fa'il adalah domir al-mufrad al-mudakkar al-ghaib. Nah, ini ya. Kata ganti tunggal untuk laki-laki al-ghaib yang tidak kelihatan. Ya gitu ya. Mustatirun. Takdiruhu huwa. Nah, gitu. Takdiruhu maksudnya adalah huwa. Ini kalau dalam buku ya, dalam buku ini adalah seperti ini jelas penjelasannya. Disebutkan ayin dhamirul fa'il, tentukan dhamir fa'ilnya, maka disebutkan seperti ini. Dhamir fa'ilnya itu adalah dhamirul mufrad, al-mudzakkar, al-ghaib. Gitu. Secara singkat, khalaqa ya, fi'ilnya adalah khalaqa, jelas. Fi'ilnya adalah khalaqa. Khalaqa. Maka fa'ilnya, coba kita sebutkan fa'il ya. Ya. Singkatnya domir mustatir. Ya, domirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Gitu aja udah. Takdiruhu huwa. Nah, ini jawabannya seperti ini. Ini juga singkat sudah. Sebutkan domir fa'il. Sebutkan domir fa'il atau kata ganti pelaku. Kata ganti pelaku adalah seperti ini. Domirun mustatirun. Kata gantinya tersembunyi. Kata gantinya tersembunyi. Maksudnya huwa. Maksudnya huwa. Kalau dirinci atau dilanjutkan, ya'ud ila siapa? Kembali kepada siapa? Ila Allah. Ya, kepada Allah SWT. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, fi'il khalaqa, domir fa'ilnya, domir mustatir intinya. Kata ganti pelakunya tersembunyi. Kata gantinya tersembunyi. Mustatir, tidak tampak. Tidak baris. Tidak tampak. Maksudnya huwa. Maksudnya adalah huwa. Baik. Yang berikutnya dalam ayat yang kedua. Firman Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Illa alladhina amanu. Ya. Wa amilus salihati. Wa tawasaw bilhaqi. Wa tawasaw bisabri. Pertanyaannya adalah. Illa alladhina amanu. Nah, sekarang amanu. A ya, atau di sini tulisnya gini. Ya sama sih. Jadi begini, A gitu ya. Manu. A manu. Nah, gitu. Dalam apa namanya? Beberapa atau dalam tulisan yang lainnya begini. A manu. A mana ya gitu ya. A manu. Lebih banyak af'ala sih maksudnya, af'ala. Amanu. Kalau dalam Al-Quran seperti itu tulisannya, amanu atau amanu sini. Seperti ini, amanu. Ini panjang ininya. Amanu. Maka kalau ditanya mana domain fa'ilnya, jawabannya gimana? Ya, kita lihat di halaman 29 misalkan di situ berarti di nomor 4. Ya, di situ hanya dijelaskan wawul jamaah. Wahia lil muzakkar. Maka kalau kita pakai kaidah yang seperti ini, amanu, berarti fiilnya apa? Fiilnya awal, asal fiilnya apa? Asal fiilnya amana, gitu ya. Amana seperti ini ya. Ini fiil asalnya amana. Kemudian fa'ilnya wawu sukun. Wawunya ini, fa'ilnya wawu sukun. Wawu al-jama'ah atau wawu sukun. Ya. Wawu sukun atau wawu al-jama'ah. Wawu al-jama'ah. Ini fa'ilnya. Takdiruhu siapa? Maksudnya kepada siapa nih? Takdiruhu hum. Nah, ini takdiruhu. Maksudnya hum. Ya. Ya'ud ila kembali kepada siapa? Ya'udu ila al-insan. Al-insan. Nah, gitu ya. Wal-asri. Innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Illal ladina amanu. Ya. Atau, kalau insan sebenarnya mufrad. Ya. Kalau misalkan jama' an-nas. Ya'udu ila an-nas. Nah. Ya, ini an-nas itu jama' dia. Manusia. Ya, ini hum ini maksudnya kepada siapa? Bukan hewan, bukan malaikat, ya. Tapi manusia dan jin. Ya, artinya bangsa manusia dan jin. Nah, ini yang ringkas seperti itu. Jadi amanu, maka mana fa'ilnya? Ain domir fa'il. Tentukan domir fa'il. Ain domir al fa'il yaitu amanu. Fa'ilnya wawu. Ya, wawu al jamaah. Takdiruhuhum ya'ud ila an-nas. Juga sama, antum ahli misalkan, tawasaw, wa amilu sholihati wa tawasaw. Pada fi'il tawasaw, mana fa'ilnya? Domir fa'ilnya mana? Wawul jama'ah. Ya, wawul jama'ah, takdiruhuhum ya'ud ila an-nas. Kembali kepada manusia. Jadi, yang saling nasihat-menasihati. Tentu ini gak mungkin. Kalau diri diterapkan pada binatang nggak bisa saling menasihati atau kepada malaikat ya, atau kepada tumbuh-tumbuhan benda mati. Jadi hanya akil ada artinya pihak yang berakal yaitu manusia dan jin. Bab yang ketiga, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya ya kami menentukan Al-Qur'an Qur'anan Arabiyya dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Nah, hu di sini atau ja'alna, mana ini domir fa'ilnya? Ya. Antum? Ja'alna, mana domir fa'ilnya? Mana kata ganti pelakunya? Yaitu huruf nun. Ya, nun yakni na, ya. Itu ada di halaman 29 juga di Al-Mutakallim. Al-Mutakallim itu na. Itu ya domir fa'ilnya adalah na. Nah, jadi ja'alna fa'ilnya na panjang ya. Fa'ilnya na. Takdiruhu siapa? Nahnu. Takdiruhu nahnu. Ya. Maksudnya adalah nahnu. Ya'ud ila siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya'ud ila Allah. Sungguhnya kami menjadikan Al-Quran dengan bahasa Arab ya. Kemudian yang nomor 4, wala ana abidum ma abattum. Nah, antum mahi. Wala ana abidum ma abattum, ini surat Al-Kafirun. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Di ayat yang keempat gitu ya. Wala ana abidum ma abattum. Sekarang pertanyaannya adalah abattum. Fi'il abattum, mana fa'ilnya? Fa'ilnya abad. La. Abid. Ini fi'ilnya abada. Beribadah. Fi'ilnya adalah abada. Maka kalau dikata, ditanya dengan fa'ilnya, itu huruf tu. Ya, abattum. Anda bisa lihat di halaman 29, di bagian mukhotob. Mukhotob yang, tum atau tu, itu ada di kata katabtum di situ. Katabtum itu tum pada kata katabtum, maka itu fa'ilnya. Ya, fa'ilnya. Kalau mim sebenarnya itu adalah alamat jamak. Mim sukun adalah alamat jamak. Adapun fa'ilnya adalah tu. Abattum, maka fi'ilnya abada, fa'ilnya tu. Fa'ilnya adalah tu. Kemudian takdiruhu antum, maksudnya adalah dhamir antum. Ya, yaud ila man? Yaud ila al-musyrikin. Ya, kan orang-orang musyrikin kan? Dan saya tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Ini mereka beribadah kepada berhala-berhala. Jadi, yaud ila al-musyrikin. Adapun mim sukun, alamat jamak. Alamat jamak. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau mau dirinci. Ini anak ambil. Rincian ini di kitab yang lainnya, yaitu Durusulullah. Di jilid 2. Di pelajaran ke 8 itu dirinci di sana, jadi lebih mudah. Kalau misalkan ada kata, ada fi'il abattum, ya, abattum. Ini kenapa disukun ditasydidkan? Karena ini faktor tajwidnya. Nah, tajwid ini idgham. Idgham apa istilahnya? Ada yang mutajanisain, ada mutaqaribain, ada idgham apalagi? Mutamatsilain gitu ya, nah lupa. Jadi di sini dibaca dengan abad, bukan abad. Ya, tapi secara bahasa ini asalnya adalah seperti ini, abad tum, ya gitu ya. Maka di sini kalau dirinci fiilnya aja dulu. Fiilnya apa? Abada. Ini fiil asalnya nih, abada. Beribadah. Ya, fiilnya adalah abada. Kalau ditanya fa'il, maka fa'ilnya itu tu. Nah, di sini. Ini fa'ilnya nih. Ini fa'il. Ini dhamirnya baris di sini, kelihatan. Tidak mustatir tapi baris, nampak di sini. Ini fa'ilnya. Nah, baru takdiruhu maksudnya siapa? Antum. Maksudnya adalah antum. Maksudnya adalah antum. Ya. Kemudian mim, adapun mim sukun, ini alamat atau ya'ud ila dulu ya. Takdiruhu antum, ya'ud kembali kepada siapa? Kita harus tahu di sini. Kira-kira pembicaranya kepada siapa? Dalam surat Al-Kafir ini pembicaraan kepada kaum musyrikin. Kalau musyrikin, ya ini kepada orang-orang musyrik. Ya, dakwah Rasulullah kepada mereka. Ya ayyuhal kafirun, ya ini atau al-kafirun ya gitu ya. Al-kafirun. Ya, dari orang-orang kafir. Ya ini kepada orang-orang kafir. Nah, adapun mim sukun, pada kata mim ini gimana mimnya? Mim ini adalah alamatul jam'i. Tanda bahasanya khitabnya ini kepada jamak. Kalau antum itu kan tiga orang lebih, ya jumlahnya tiga orang dan terbatas. Kalian gitu. Jadi fiilnya adalah abada, fa'ilnya adalah tu, takdiruhu antum, ya'ud ila al kafirin atau al kafirun, mim sukun adalah alamat jamak. Ini tanda dia itu adalah banyak. Tanda bahwasanya orang yang diajak bicaranya itu jamak banyak. Bukan mufrad, bukan musanna, tapi jamak. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan dulu ya. Pelajaran kita, insyaallah kita pada pekan yang akan datang. Soalnya libur ya, pekan depan itu nanti insya Allah kalau nggak ada halangan, nah, ke Majalengka lagi, jadi libur. Nanti berarti pekan yang ketiganya insyaallah. Pekan yang ketiganya di bulan Desember ini insyaallah. Kita akan lanjutkan dan kita akan masuk pada pelajaran yang baru Al-Dasu Salis insyaallah ya. Atau Al-Wahdatu Salisatu, unit yang ketiga. Sebenarnya di sini disampaikan intinya adalah tentang maf'ul bih. Nanti pada pelajaran ketiga itu akan dibahas tentang al-maf'ulu bihi. Ya, al-maf'ulu bihi dari sisi dhamir. Dari sisi dhamir insyaallah. Nakafi bihada wa sanwasil insyaallah fil liqa'il ati biiznillahi ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la'afu minkum wa billahi taufiq wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.